السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisar al-Muqni'. Setelah sebelumnya selesai membahas tentang bab wakaf, kita masuk pembahasan selanjutnya dari bab tabarru'at. Para ulama membagi muamalat kepada beberapa bagian. Pertama, ahkamun mu'awadat, yaitu transaksi yang ada imbal balik. Seorang menyerahkan uang, dia terima juga mungkin uang, mungkin barang, mungkin jasa, atau sebaliknya. Ini termasuk jual beli, sewa menyewa, salam, istisna, dan seterusnya. Ada kemudian dinamakan mu'awadat itu. Ada namanya tabarru'at, dari satu pihak saja yang menyerahkan, pihak yang lain tidak ada menyerahkan sesuatu. Bisa jadi wakaf, bisa jadi kemudian hibah, dan ini pembahasan kita. Ya. Taqra'i Syekh. Bismillah, kalau mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul hibbati wal atiyah. Hibati mu tashdid Syekh. Naam. Wa hiya at-tabaru'u bitamliki malihi al-ma'lumi al-mawjudi fi hayatihi ghairahu. Bab hibbah dan atiyah adalah tabarru'. Hibbah, kan? Nah, hibbah, hibbah. Taib. Dia dari kata wahaba yahibu hibah. Naam. Wawnya in dalam masternya dihilangkan. Naam. Sama wa'ada yaitu idah. Ya, bukan dari wahabba, bukan dari habba, bukan. Idzan biduni tasdid, nah, maksud. Biduni syiddah. Naam. At-tabarru' yaitu suatu bentuk akad kebaikan, bitamliki malihi, dengan memindahkan kepemilikan hartanya, al-ma'lum, yang diketahui atau yang jelas, al-mawjud, dan jelas keberadaannya, fi hayatihi, pada saat hidupnya, kepada selainnya. Ya. Wahia, sekarang mualif menjelaskan definisi hibah. Ya. Babu al-hibati wal-atiyah, bab tentang hibah dan atiyah. Ada beberapa perkataan yang hampir sama. Ada hibah, ada atiyah, ada sadaqah, ada hadiah. Ya, secara makna etimologi, secara bahasa Arabnya maknanya sama. Artinya memberikan sesuatu tanpa imbalan. Ya, tetapi secara istilah para fuqaha, para ahli fikih, ini memiliki makna yang berbeda. Kalau hibah, ya, dia memberikan kepada seseorang sifatnya untuk mendapatkan keridhaan di sisi Allah Azza wa Jal saja, itu namakan sedekah. Itu dia namakan dengan sedekah. Dia memberikan sesuatu kepada seseorang yang diharapkannya hanya wajah Allah, sehingga sifatnya tidak mengikat. Dia namanya sedekah. Dia mengatakan, saya sedekahkan uang ini untuk fakir miskin. Siapa saja fakir miskin yang bertemu, dia berikan. Tidak tertentu, asal terpenuhi sifat orang yang diinginkannya itu. Karena yang diinginkannya adalah keridhaan atau suatu yang ada sisi Allah Azza wa Jal. Adapun hadiah, dia memberikan kepada seseorang sesuatu tanpa imbalan untuk memperbaiki hubungan dia dengan orang tersebut. Biasanya ini diberikan kepada orang yang, kalau sedekah baik fakir maupun miskin, tapi umumnya miskin karena dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya, tentu yang sangat membutuhkan adalah fakir miskin. Tapi kalau hadiah, tujuannya ingin mendekatkan diri kepada orang tadi. Dan ini ta'aluf wa tawaddud, saling dekat antara seorang dengan yang lain, sama muslim, bagian dari maqasid syariah, bagian daripada tujuan syariat ini, hubungan satu dengan lainnya menjadi baik. Sehingga Rasulullah menganjurkan ini dalam sabdanya, tahadu tahabu, berikanlah hadiah dan salinglah berbagi hadiah, niscaya kalian saling akan menyayangi. Ya. Dan ini biasanya kepada, baik kepada orang yang kaya atau tetangga dan seterusnya, bukan karena ibadah mengharapkan pahala sisi Allah. Memang tujuan seluruhnya adalah pahala sisi Allah, tapi bukan tujuan pokok. Yang tujuan pokoknya pahala namanya sedekah. Kalau hibah, ini yang definisikan oleh mu'alif sekarang. Kalau atiyah, pemberian yang diberikan pada saat dia sakit, yang sakit itu menurut para ahlinya, tim dokter, dikhawatirkan akan membawa nyawanya atau mengantarkan dia kepada kematian. Lalu dia memberikan sesuatu, serah terima langsung pada saat itu. Ini secara istilah, para fuqaha mereka menamakan ini dengan atiyah. Kalau wakaf sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau infak itu hanya dalam bahasa Indonesia saja. Kalau dalam bahasa Arab, infak itu asal harta keluar dari tangan Anda ke milik orang lain namanya infak. Walaupun tujuannya bukan mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuannya pahala. Orang kafir, orang yang bukan muslim mengeluarkan uangnya untuk anak istrinya, atau untuk menyesatkan kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin dengan membuat media-media dan segala macam, ya, menyesatkan manusia. Ini Allah namakan juga dengan infak. Alladzina kafaru yunfiqun amwalahum liyasuddu an sabilillah, kata Allah. Dan orang-orang kafir, mereka menginfakkan hartanya. Infak itu artinya keluar dari kepemilikannya. Ya. Akan tetapi di negara kita atau di Indonesia, terminologi ini menjadi makna juga mirip dengan sedekah. Ya. Padahal dari secara tinjauan syar'inya tidak. Ini ada perubahan makna dari bahasa syariat kepada bahasa Indonesia. Ya. Dan ini banyak terjadi. Itu juga kata fitnah di dalam Al-Quran, maknanya berbeda dalam bahasa Arab, maknanya berbeda dalam bahasa Indonesia, artinya berbeda lagi. Baik. Mu'alif menjelaskan apa yang dimaksud dengan hibah dalam terminologi fikih. At-tabarru', at-tabarru' sifatnya adalah sosial, nirlaba, tidak non-komersial, ya. Dan sifatnya adalah kelebihan harta. Tapi kalau harta kurang, ini tidak sah. Umpamanya dia akan memberikan hibah motor kepada temannya yang sangat dekat hubungannya dulu di waktu dia sekolah kuliah. Itu motor satu-satunya. Ya, dan dia tinggal di daerah yang kalau tidak ada motor akan susah hidupnya dan orang-orang yang dia tanggung. Ini tentu tidak boleh. Karena yang wajib dia untuk dirinya dan orang-orang yang dia tanggung hidupnya. Karena ini sifatnya bukan tuntutan, adalah kelebihan harta. Maka para ahli fikih mengatakan, bila seseorang hartanya hanya pas-pasan untuk membayar hutang, maka dia tidak boleh memberikan hibah. Karena membayar hutang hukumnya wajib, hibah hukumnya sunnah. Yang wajib tentu lebih dahulukan daripada yang sunnah. Ya. Bagaimana kalau hutang jangka panjang, Ustaz? Ya, hutang beli rumah, beli kendaraan roda 4, beli tanah, dan seterusnya. Dengan harga umpamanya 100 juta rupiah. Dan dia bayar 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, kesepakatannya seperti itu, sampai sekian tahun. Ya. mungkin 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Bolehkah di sela-sela ini dia memberikan hibah, memberikan sedekah? Ya. Ini tergantung kondisinya dia. Kalau kondisinya kewajibannya adalah hanya 1 juta per bulan, dan dia selain itu masih ada kelebihan, umpamanya pendapatannya biasanya 7 juta. Yang 1 juta untuk bayar cicilan rumah. 1 juta lagi cicilan kendaraan dan lain-lain yang halal ya, dan yang haram. Dengan cara mendapatkan cicilannya dengan cara yang halal. Berarti sisa 5 juta untuk biaya hidup. Sisa 5 juta biaya hidup ini masih berlebih. Ya, masih berlebih. Lalu bolehkah dia memberikan hibah umpamanya 100 ribu kepada keponakannya atau kepada iparnya? Ya. Jawabannya boleh. Bisa difahami itu maksud dengan tabarru. Dengan sifat tamliku malihi al-ma'lumil mawjudi fi hayatihi ghairuhu, memberikan kepemilikan hartanya, dan syarat harta itu kalau mu'alif di sini menambahkan harta yang jelas, maka tidak bisa harta yang tidak jelas. Kalau dia mengatakan aku akan menghibahkan sesuatu kepadamu, sesuatu kan tidak jelas, makanya tidak boleh. Ini menurut mu'alif. Menurut jumhur para ulama, dan ini mazhab dalam mazhab Hanbali, menurut mayoritas para ulama, boleh, tidak ada masalah. Karena ini akadnya adalah akad tabarru, di mana gharar tidak akan merusak akad. Ya. Andai umpamanya yang diberikannya itu ternyata pena mahal, seperti umpamanya pena Parker, dia mengatakan aku akan menghibahkan, aku hibahkan pena kepadamu, dan pena itu dibungkus dalam kotak. Untuk mu'alif ini tidak boleh, harus jelas pena yang mana. Ini ada 2 pena, yang ini apa yang ini. Yang ini Parker, yang ini pena biasa. Kalau dia mengatakan aku akan memberikan hadiah pena kepadamu, tidak sah. Ini menurut mu'alif, menurut jumhur ulama sah. Walaupun ternyata yang diberikan yang ini, yang pena biasa, bukan pena yang memang harganya mahal. Boleh menurut mu'alif. Gharar boleh dalam akad tabarru, karena si pihak yang penerima hibah tidak rugi. Dia dapat pena manapun, dia tidak keluar uang, tidak ada imbalan, maka dia tidak dirugikan. Maka dia tidak berada dalam posisi yang kalau dapat yang ini yang biasa rugi, kalau dapat yang ini untung. Tidak, dapat yang manapun dari dua ini dia tetap untung, karena dia tidak memberikan sesuatu kepadanya imbalan. Maka yang terkuat dari pendapat para ulama, boleh menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui atau tertutup, dan ini sudah menjadi uruf. Muslimin memberikan hibah kepada saudaranya, yang tetangganya, kerabatnya, temannya yang melakukan walimah urus pernikahan untuk anaknya, tertutup, tidak ada yang tahu. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Al-mawjudu, al-mawjudi, barangnya ada. Tidak boleh, barangnya tidak ada. Barang yang dihibahkan itu barang yang ada. Fi hayatihi. Kapan dia menyerah terimakannya? Pada saat dia masih hidup. Kalau dia mengatakan serah terimanya nanti kalau saya wafat, ini bukan hibah namanya. Ini masuk bab wasiat. Setelah bab hibah ini, mu'alif akan menjelaskan kitabul wasaya, bab tentang wasiat. Ghairahu, kepada orang lain. Wasil Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. Dan apabila pemberian atau hibah ini disyaratkan adanya imbalan atau ganti yang ditentukan, maka akad ini menjadi akad jual beli. Wala yasihhu majhulan illa ma ta'addara 'ilmuhu. Dan tidak sah pemberian yang tidak jelas illa ma ta'addara 'ilmuhu, kecuali yang memang adanya uzur untuk diketahui atau ditentukan. Nam. Baik. Wa in syarata fiha 'iwadan ma'luman bai'un. Dan jika si pemberi hibah mensyaratkan sesuatu imbalannya, dia mengatakan, saya hibahkan pena ini kepadamu dengan syarat kau hibahkan kepadaku bukumu yang itu, atau kau hibahkan kepadaku makan siang nasi padang umpamanya, lauknya X. Ya, ini bukan hibah namanya. Ya, ini namanya bai'un, jual beli. Maka kalau jual beli syaratnya harus diketahui. Begitu juga apa yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada event-event tertentu, kondisi-kondisi tertentu, mereka saling bertukar kado. Yang tidak bawa kado tidak dapat kado hadiah. Ini berarti aku berikan kepada kamu hadiah, kado yang tertutup, dengan syarat engkau memberikan kado yang tertutup juga. Walaupun dijelaskan harganya antara sekian sampai sekian, tapi kan harga barangnya tetap tidak diketahui karena tertutup. Ya, kalau dalam mazhab Hambali, hadiah saja, hibah saja yang tidak jelas tidak sah, walaupun jumhur mengatakan sah, apalagi sekarang bentuknya jual beli. Ya, maka bertukar kado itu akadnya bukan hadiah, akadnya jual beli. Karena yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan dapat pertukaran. Bila jual beli, maka seluruh kaum jual beli berlaku. Apa? Itu yakuna ma'luman. Barang yang dipertukarkan tersebut harus jelas, tidak bisa tertutup. Kalau tertutup, harus dituliskan speknya dengan rinci. Ya, seperti Anda membeli sesuatu yang penjelasan speknya ada di bungkusnya. Jadi Anda beli umpamanya bungkusan Indomie umpama. Di sana tertulis terbuat dari apa, bagaimana prosesnya, bahkan gambarnya pun ada, dan apa bumbunya, rasanya seperti apa, lengkap jelasan deskripsi dari spesifikasi yang ada di dalam. Ya, maka kalau bertukar kado ingin sah, tuliskan di luarnya dengan rinci spesifikasinya sekian. Sebelum bertukar, dia lihat dulu, coba saya baca dulu kado kamu seperti apa. Oh iya. Dan dia ketika menerima, oh iya saya baca dulu kado kamu, siapa tahu saya enggak suka yang kamu beri. Ya, maka karena itu jual beli yang tidak sah, karena kedua-duanya al-mabi', barang dipertukar jual belikan tidak diketahui. Wala yasihu majhulan, dan tidak sah, ini di sini ditekankan kembali oleh muallif, bahwa menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui tidak sah. Ya, bila ada persyaratan iwad tadi, ada bila imbalan. Illa ma ta'addara 'ilmuhu, kecuali sesuatu yang tidak bisa diketahui, lupa dia. Ya, dia pernah ikut dalam usaha seorang punya usaha kuliner. Kemudian dia pernah ikut menyerahkan modal sekian, tapi lupa angkanya itu berapa. Ya, atau anggap bagi dia tahu dia rupiahnya, umpamanya dia katakan 10 juta 30 tahun yang lalu. Tapi si pemilik usaha lupa 30 juta itu di tahun yang lalu, di 30 tahun yang lalu itu berapa persen dari keseluruhan nilai usaha kuliner tadi. Apakah 1/3, apakah 1/4, apakah 1/5 dan segala macam. Ya. Ini kan tidak mungkin untuk diketahui. Lalu dia hibahkan ini dengan hibah iwat, di sini dibolehkan karena ya apa boleh buat dia tidak mengetahui, mereka lupa persentasenya berapa. Maka hukumnya dibolehkan. Wasr qalilan ya Syekh. Wala nunki. Naam. Baik. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Irwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan penjelasan dan juga perincian dari syarah bab hibah di kesempatan pagi ini, dan kita akan buka soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara khusus dalam bab ini, yaitu bab hibah dan juga yang lain dalam permasalahan muamalah. Kami persilahkan di line telepon 021-823-6543 dan bertanya pesan singkat di 0819-896543. Kita terima untuk pertanyaan via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Sania Zino. Baik, Ibu Sania silakan pertanyaannya. Ya. Kat, adakah ini apa namanya pahala dari yang tadi Ustaz sebutkan, seperti contohnya zakat, wakaf, hibah dan lain-lainnya, itu ada pahalanya tersendiri berapa-berapa nilainya? Dan yang kedua, bolehkah kita berbisnis dengan anak yang tujuannya biar dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri? Contoh, dia memerlukan suatu barang, lalu saya tinggikan harganya. Mohon nasihat tetap jajak omolo kairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Sania di Cibinong. Baik, silakan Ustaz. Adapun penentuan pahala apakah berapa kali lipat segala macam, wallahu taala alam, ya. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan kalau hibah pahalanya sekian, ya. Kalau ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian, ya. Akan tetapi Anda bertransaksi dengan Allah Azza wa Jal yang Maha Kaya dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila Anda bertransaksi dengan yang Maha Kaya, yang Maha Mulia, yang Maha Baik Hati, yang Maha Pengasih Penyayang, yang Maha Baik dan Maha Pengasih Penyayang, kalau Anda bertransaksi dengan manusia, dia mengatakan, lakukan ini, saya berikan kamu sesuatu. Ya, tentu Anda akan pikir-pikir, ini orang pelit atau baik. Kalau dia pelit, Anda mungkin melakukannya setengah-setengah hati. Tapi kalau Anda tahu dia seorang yang kaya dan terkenal baik, ya, tidak pun disuruh dia lakukan, sering Anda lakukan berharap mendapatkan imbalan dari orang tersebut. Ya. Itu sesama manusia, walillahil matsalul a'la. Allah Azza wa Jal. Kalau setiap hambanya, makhluknya diberikan seluruh isi langit dan bumi, tidak kurang sedikit pun dari kerajaan Allah, seperti kurangnya setetes air dari lautan. Maka tidak perlu kita berkecil hati bila dalam ini tidak ada ketentuan sekian persen pertambahan. Allah mengatakan dalam akad qard, dalam akad pinjam-pinjam, yang ada kembali uangnya. Kalau dalam hibah tidak kembali. Man dzallazi yukridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Allah lipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Kemudian Allah mengatakan, Allah tambah lipatkan lagi bagi siapa yang dikehendaki. Berapa lipatan yang banyak? Dalam bahasa Arab minimal jamak 3. Ya, berarti minimal 300%. Anda memberikan 100 ribu, minimal 300 ribu imbalan yang Anda dapat. Itu ad'af. Tambah lagi ini ad'afan kathira. Tambah kata kathira, banyak. Kata dalam bahasa Arab, kalau jamak taksir, itu bilangannya 10. Berarti sudah 300% kali 1000%. 300.000%. Wallahu a'lam. Ya akhi, janganlah kita beramal kepada Allah Azza wa Jalla hitungannya matematis otak kita. Sangat lemah kita, akhi. Jelas, Ibu. Yang kedua, tentang Anda ingin mengajarkan anak berbisnis sehingga Anda setiap memberikan sesuatu tidak Anda berikan begitu saja. Anda bertransaksi jual beli dengan dia, bagus. Tak terlarang dalam Islam mengajarkan anak-anak mulai dari kecil bahkan. Kita ingat Rasulullah SAW dari kecil sudah diajak oleh pamannya berdagang ke Syam. Berdagang ke Syam itu dulu naik unta. Kalau sekarang orang berdagang mungkin naik minimal naik mobil pick up. Mobil. Walaupun dia bawa ke desa yang lain, ke kota yang lain, mobil pick up bisa pergi sehat pagi, malam udah pulang lagi ke rumah. Ada di sebagian daerah masih ada seperti itu, pasar mereka tidak setiap hari. Ada hari-hari tertentu yang pasarnya itu ramai. Ya. Ini biasanya para pedagang berpindah-pindah dari desa X ke desa ini, ke desa ini, ke desa, hari ini, desa ini, hari ini, desa ini, hari besok, desa ini. Terusnya dalam satu pekan sudah penuh waktunya mutar di desa-desa yang dia di sana perkirakan akan mendapatkan rezeki dari Allah. Anda ajak tentu lebih baik. Kalau saja Rasulullah SAW diajak oleh pamannya berumur masih di bawah umur anak-anak kita masih sibuk main game, kalau dulu main kelereng lah, kalau bahasa sama kita dulu masih sibuk main kelereng, main kelereng apa ya, gundu. Rasulullah sudah diajak oleh pamannya berjalan 1000 kilo, jalan di atas naik unta, 1000 kilo pergi, 1000 kilo pulang, 2000 kilo. Ya, ini suatu hal yang baik Anda mengajarkan anak-anak ya untuk menghadapi hidupnya ke depan dengan langsung seperti tadi yang Anda lakukan, Ibu, dan ini menjadi anjuran kepada kaum muslimin yang lain juga. Fadhal, silakan. Naam, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan juga nasihat yang bermanfaat bagi Ibu Sania secara khusus dan bagi pendengar yang lain. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua masih via telepon. Baik, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umi dari Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Nah, begini Ustaz, saya punya tante meninggal, punya rumah, punya tanah, terus itu ahli warisnya siapa-siapa aja, soalnya orang tuanya sudah meninggal, saudaranya semua sudah meninggal, jadi tinggal ponakan-ponakan aja. Itu yang berhak ahli warisnya itu siapa-siapa ya, cuma itu aja. Baik, sebentar. Tante itu siapa namanya? Jangan ditutup. Halo, halo, jangan ditutup dulu sebentar. Jangan ditutup dulu, Ustaz ingin menyampaikan pertanyaan untuk terkait dengan warisan lebih diperinci kembali ya. Baik, halo. Baik, Ustaz, mohon maaf terputus dan bagi yang bertanya mungkin bisa menghubungi kembali dan kami harap untuk pertanyaan terkait dengan bab waris untuk tidak ditutup secara langsung akan diperinci kembali nanti oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Masih di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bu, di mana? Dengan hamba Allah di Sumatera Barat. Baik, silakan pertanyaannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanyakan, tapi itu mau ngomong gimana nih? Halo. Iya, silakan Ibu, langsung pertanyaannya. Silakan Ibu. Pertanyaannya silakan langsung. Soalnya jelas. Kami bersaudara menjual tanah atau warisan harga lebih kurang 800 juta. Lalu yang uang itu kami bagi-bagikan. Yang saya tanyakan, berapa ke zakatnya atau bagaimana zakatnya? Halo? Maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Atau dimatikan saja, cukup via telepon. Baik, silakan Ustaz, ada pertanyaan penjelasan? Ya. Setelah dibagi, ketika waktu menjual, ini tidak ada zakat penjualannya. Karena ini aset bukan barang dagangan. Dia dijual karena butuh uang, bukan untuk pengembangan aset. Itu perbedaan antara menjual untuk kebutuhan diuangkan dengan menjual untuk kebutuhan pengembangan harta. Kalau itu ia namanya zakat perniagaan. Anda umpamanya usahanya, profesinya jual beli rumah, walaupun dia masih berbentuk rumah belum laku, betul itu dizakatkan karena ini adalah barang dagangannya. Sama juga Anda dengan jual beli pakaian, punya toko pakaian. Bila sudah 1 tahun, walaupun masih berbentuk pakaian, itu dihitung dikeluarkan zakatnya. Karena dia adalah niatnya dijual untuk pertambahan dan diputar, selisih harga mendapatkan dengan harga jual, itu adalah laba, ini harga perniagaan. Tapi kalau sesuatu yang dijual untuk butuh diuangkan, maka tidak ada zakat perniagaan karena ini bukan niaga. Anda menjualnya karena butuh uang. Dan dalam tanah warisan tadi juga kan bukan dalam harta warisan kan kebutuhannya bukan untuk didagangkan, kebutuhannya ingin diuangkan untuk bisa dibagi uangnya. Maka dari hasil penjualan ini, walaupun sudah 1 tahun baru laku, tidak ada zakat dari hasil penjualan tadi. Sama juga dengan Anda menjual tanah karena kebutuhan untuk menyekolahkan anak, ya. Ketika terjual, itu dananya langsung habis untuk anak yang pertama sekian puluh juta, anak yang kedua sekian puluh juta, yang ketiga sekian puluh juta, yang keempat sekian puluh juta, tinggal nol. Walaupun lakunya setelah 2 tahun, tidak ada zakat. Ya, dan bahkan kalau hasil penjualannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan penting tadi, Anda bahkan berhak menerima zakat, bukan ada kewajiban berzakat. Akan tetapi, bila setelah dijual tanah warisan tadi atau harta warisan dan sudah dibagi uang, masing-masing terima uang, ya, setelah 1 tahun baru laku dan dibagi kepada ahli waris, ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 200 juta, dan seterusnya. Nah, yang ini, uang ini di atas nisab tentunya, 100 juta kan di atas nisab. Setelah 1 tahun ke depan, ya, setelah 1 tahun ke depan masih ada itu uang di atas 1 nisab, itu baru dizakatkan. Karena ini zakat uang, bukan zakat dagang, bukan zakat penjualan, bukan zakat warisan. Ya, berbeda halnya mungkin dengan pajak. Ya, jangan samakan pembahasan zakat dengan pembahasan pajak. Nah, Ustaz, baik, Masya Allah, jazakallah khair atas jawabannya. Dan demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Semoga ini menjadi pencerahan dari pertanyaan yang disampaikan. Kami berikan kesempatan kembali, masih di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Umar Bengkulu, Ustaz. Abu Umar di mana, Abu Umar? Di Bengkulu, Ustaz. Baik, silakan Abu Umar. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya mau menanyakan tentang zakat tambang, Ustaz. Kan zakat tambang itu barang-barang tambang yang bernilai, ya Ustaz, seperti emas dan perak yang saya tahu. Nah, sementara apakah tambang-tambang galian C seperti batu, koral, pasir itu juga mendapat apa, harus wajib zakat itu, Ustaz? Karena kan kalau mereka anda, juga bentar. Kalau Anda tambang tidak untuk dijual, tidak ada zakatnya. Dia untuk dijual juga, Ustaz. Kalau untuk dijual, ini kan berarti dagangan Anda. Termasuk zakat tambang atau zakat penjualan itu, Ustaz? Zakat perniagaan. Perniagaan. Terus mohon tambah lagi, Ustaz. Kan sebentar dulu. Sama juga halnya dengan orang yang punya kambing. Zakat kambing kan 40 ekor. Tapi dia punya 20 ekor. Tujuannya bukan untuk diternak, tapi untuk dijual nanti di Idul Adha. Berarti tujuannya adalah mau didagangkan. Ya. Maka yang dihitung adalah zakat perniaga, harta niaga. Zakat harta niaga berbeda nisabnya. Nisab zakat harta niaga 85 juta. Mungkin 30 ekor sudah sampai 85 juta. Ya. Sedangkan zakat hewan ternak untuk kambing minimal adalah 40 ekor. Ya, lanjutkan. Baik. Terus kalau untuk kan udah kena, maaf Ustaz, kalau di kampung-kampung itu kan zakat tambang itu kan tambang itu kan kena pajak juga itu kan Ustaz, pajak distribusi jalan atau pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Apakah konsekuensi zakatnya juga sama Ustaz? Apaan Ustaz, tanya lagi Ustaz. Dia dua hal yang berbeda. Kalau Anda tidak membayar pajak dan distribusi, Anda akan dikejar oleh negara, akan diberikan sanksi oleh negara. Kalau Anda tidak membayarkan zakat, Anda akan dikutuk dan diazab dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda bayarkan dua-duanya, selamat dari kutukan dan siksa Allah dan selamat dari sanksi pihak negara. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair juga kepada Abu Umar di Bengkulu atas pertanyaannya, dan semoga jawaban Ustaz menjadi pencerahan bagi Bapak dan semua yang ya, menyimak kajian ini. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Halo ya. Iya. Dengan Roja. Naam. Sudah masuk, Pak. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan, Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Rizky di Jakarta. Silakan, Pak Rizky. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Nanya masalah hibah. Naam. Pada Rasulullah, orang tua Ana sedang mendapat musibah ya terkait dengan pernikahannya. Ibu Ana akhirnya menghibahkan rumah kepada anak-anaknya untuk tidak terjadi sengketa di pengadilan dalam urusan dunia, Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, apakah yang dilakukan Ibu Ana itu benar, Ustaz? Ibu Anda, rumah milik Ibu Anda atau milik siapa? Rumah atas nama Ibu Ana, Ustaz. Atas nama iya Ibu Anda, tapi apakah itu milik Ibu Anda? Rumah milik rezeki kedua orang tua sih Ustaz, dan artian ayah anak yang mencari rezeki, ibu anak mengumpulkan, akhirnya terbentuklah rumah Ustaz. Iya, apakah ayah menghibahkan itu kepada istrinya? Saya untuk awalnya saya tidak tahu Ustaz, cuma hanya berdasarkan sertifikat aja Ustaz. Dua-duanya masih hidup sekarang? Ustaz, karena kadarullah sedang di pernikahannya sedang terjadi masalah, jadi untuk mengantisipasi ada tuntutan dari maaf anak di luar nikah dari ayah Ana, jadi ibu Ana untuk mengamankannya Ustaz. Hibah itu persyaratannya dari pemiliknya. Memang di atas legal itu milik istri karena nama dia di atas sertifikat. Tetapi kan biasa di negara kita pinjam nama untuk kepemilikan sesuatu. Ya, maka tinggal ditanyakan pada bapak Anda, ya, apakah bapak pernah menghibahkan itu untuk ibu? Kalau dia mengatakan pernah, halal bagi istri menghadiahkan, menghibahkan itu kepada anak-anaknya? Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu Ustaz atas Nah Ustaz, baik, jazakumullah khaira, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiikum. Kita berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami angkat pertanyaan saja dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan pendengar kita, hibah yang diberikan oleh orang tua pada saat sakit, Ustaz, akan tapi masih dalam keadaan sadar dan mengetahui apa yang diucapkannya, apakah ini sah? Jazakallah khair. Kalau langsung diserah terimakan sah, tapi kalau tidak langsung diserah terimakan, ya, kemudian qadar Allah, Allah manggil orang tua tadi dan wafat, maka statusnya dibagi waris, hibahnya batal. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, terkait dengan hibah, apakah dipersyaratkan adanya akad secara lafaz atau juga boleh dengan perbuatan yang menunjukkan kepada hibah? Jazakallah khair. Insyaallah ini pekan depan. Baik, bagi yang bertanya ditunggu, insyaallah akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan secara, secara globalnya jawabannya boleh. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, demikian akhi barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya memberikan kepada seseorang pinjaman untuk bisnisnya senilai 750 juta Ustaz. Dan peminjam menyerahkan surat-surat sebagai jaminan, Ustaz, sebagai jaminan. Lalu kemudian usahanya tidak berjalan. Bolehkah nilai hutang yang 4 tahun lalu dihitung dengan nilai emas sekarang, Ustaz? Jazakallah khair. Allah berikmin. Lihat inflasinya. Kalau inflasinya lebih dari 70%, boleh. 4 tahun yang lalu umpamanya 750 juta itu sama dengan sekilo emas. Ya. Sekarang 750 juta sama dengan 750 kilo emas. Berarti ada penurunan 1/4. 1/4 penurunannya ya tetap dengan nilai rupiah, tidak boleh dikonversi kepada emas. Tapi kalau umpamanya dia pinjamkan 750 juta di tahun 70, sekarang udah 50 tahun ya, ya di waktu itu 750 juta itu sama dengan 7 kilogram emas. Sekarang dia akan membayar, atau bolehkah dikonversi dengan emas menjadi, anggap umpamanya emas 1 juta per gram jadi 7,5 miliar? Jawabannya boleh, karena ini inflasinya besar, dari 7 kilo menjadi 750 gram. Ini boleh dia minta dengan 7,5 miliar. Wallahu'alam. Nah, jazakallah khair atas penjelasannya, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebagai wasilah dan perantara wakaf tanah untuk masjid dan yang semisalnya, dan bolehkah saya sebagai seorang duta wakaf untuk mengambil bagian persentase dari nilai wakaf yang diberikan oleh muhsinin sebagai biaya operasional dan juga biaya jalan yang saya jalani untuk mencari tanah wakaf tersebut? Jazakallah khair. dari harta wakafnya tidak boleh. Kecuali Anda syaratkan kepada yang berwakaf, kamu mewakaf apa? Umpamanya dia mewakafkan tanah. Ya, saya terima wakafnya dan saya akan amanahkan kepada, atau umpamanya yang minta kepada dia adalah Yayasan X. Dia mengatakan, tolong carikan kami tanah wakaf. Dan untuk kamu nanti 10%. 10% dari nilai tanah wakaf tadi. Ya. Bolehkah ini? Kalau dari yang tanah wakafnya tentu tidak boleh. Dapat wakaf umpamanya tanah sekitar 5.000 meter untuk fasilitas pendidikan Islam dan ada fasilitas umum untuk masyarakat seperti tempat ibadah, musola atau masjid yang bisa dimanfaatkan juga oleh kaum muslimin yang tinggal atau lewat di dekat pusat pendidikan Islam tadi. Ya, kalau dari tanahnya berarti dari 5.000 meter dia minta nilai dari 500 meter dan per meter 1 juta dia minta 500 juta. Lalu kata yang yayasan tadi, sebentar kami jualkan dulu sebagian tanahnya, kami beri kepada kamu, ini haram. Karena tanah wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kalau yayasan memberikan dari apa namanya pos khusus, terserah dia. Tapi juga tidak boleh dia ada dana-dana infak yang mengikat, umpamanya infaknya untuk beasiswa dia berikan untuk ini, tentu tidak boleh. Kalau dia ingin minta lagi kepada para donatur muslimin, ya, dana untuk perantara pencari wakaf. Atau kalau yayasan tadi mengatakan kami tidak bisa memberikan, kau minta aja kepada yang berwakaf. Kalau si yang berwakaf mau, saya wakafkan ini 5.000 meter, saya kasih kamu 500 juta. Itu tentu mungkin sepertinya akan sulit. Ya. Masa dia sudah berwakaf 5.000 meter harus bayar dulu 500 juta. Ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fik. Dan kami angkat kembali pesan singkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang ibu yang memberikan hibah kepada sebagian anaknya dengan nilai yang berbeda, dan apakah ada kewajiban untuk membagi hadiah dan pemberian sama rata? Jazakallah khair. Allahumma barik fiik. Dalam hal ini insyaallah akan ada pembahasan khusus, ya, mungkin pekan depan atau setelahnya, tentang kewajiban memberikan hibah kepada anak dengan cara yang adil. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Akhi, di mana? Dengan Taufik di Bekasi. Silakan, Akh Taufik. Iya, Ustaz, saya ada transaksi jual beli tanah dengan perjanjian dengan pembelinya 2 tahun setengah itu nanti akan lunas gitu. Cuman di pertengahan jalan itu dia tidak bisa lunasi. Nah, terus dia memberikan opsi Pak di saya di ini aja deh di denda gitu, nanti dimasukkan dalam perjanjian kausal di notaris karena tidak bisa membayar selama 2 tahun setengah, jadi saya dikasih denda semacam itu denda dari dia gitu di berapa persen gitu, apa itu termasuk riba, Ustaz? Iya, jawabannya itu riba. Pertambahan dari hutang adalah riba. Anzirni azirka. Ini dalam kaidah ada dalam riba jahiliyah. Orang jahiliyah ketika dia wan prestasi membayar, dia mengatakan, beri aku masa tangguh, aku tambah pembayarannya kepada kamu. Dan lagi sekian juta ada tambahan sekian rupiah atau sekian persen dari nilai yang terlambat tadi. Demikian akhir Taufik. Kemudian sebelum akad jual belinya itu apa bermula, jadi sebelumnya itu ada kontrak, jadi sebelum jual beli itu dikontrak dulu Ustaz. Nah terus tetap nggak saya hitung, ini kan dia udah telanjur bayar kontrak, cuman di tengah jalan karena pihak penagih ini dijual, jadi akhirnya dijual, cuman nanti diperhitungkan apa namanya masa kontraknya itu Ustaz. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kontrak itu tetap terus dihitung berjalan atau pas terjadi akad jual beli itu stop Ustaz? Karena yang saya pernah dengar tidak boleh ada dalam apa satu akad jual beli tidak boleh ada dua akad gitu, dalam jual beli tidak boleh ada dua akad, benar nggak Ustaz? Semenjak Anda berakad jual beli, walau dia belum bayar tapi sudah berakad, itu kontrak batal karena objek tadi menjadi milik dia. Menjadi milik dia, apa kewajibannya harus bayar sewa ke Anda? Dia milik dia, risiko dia sudah dia yang menanggung. Jelas itu. Dan tentunya bila kontrak umpamanya 10 tahun dan sudah bayar dia selama 10 tahun, baru 6 bulan Anda jual kepada dia, tentu dia perhitungkan yang 9 tahun 6 bulan sebagai bagian dari harga tentunya, karena sudah Anda terima uangnya. Kalaulah Anda jual ke pihak lain umpamanya harga 100 juta, dia mengatakan kan masih ada sisa hak saya pada Anda 9 juta setengah. Bagaimana kalau saya beli dari Anda cuma dengan harga 90.500? Jelas? Ah, jelas. Berarti selama ini kan saya selalu bayarin pajaknya status. Berarti pajak itu pekat Anda berarti. Harusnya risiko dan manfaat untuk dia sudah dengan akad jual beli tadi. Risiko pajak, risiko segala macam, dia menanggung. Dan bila ada keuntungan dari itu, ternyata besok dia gali di bawah rumahnya ada 5 kilo emas. Itu juga milik dia. Nah, jazakallahu khairan akhi Taufik, barakallahu fik. Dan demikian pertanyaan kami terakhir mungkin Ustaz di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya. Insyaallah pembahasan hibah akan berlanjut. Ya. Mungkin pertanyaan seputar ini banyak. Maka sebagai seorang muslim untuk kita wajib mempelajari syariat Allah sebelum melakukan sesuatu. Karena bila dilakukan tanpa mengetahuinya, bukan kebaikannya akan kita terima, kemungkinan Allah akan murka atas perbuatan tersebut. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.